Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Nailur Raja karya Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimallahu taala. Sebelum kita lanjutkan di fasal tentang jamak takhir, berkenaan dengan jamak takdim, kemarin kita baca di sini di Nailur Raja, jamak takdim ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah dimulai dengan sholat yang pertama, kemudian yang kedua adalah niatul jam'i fiha, niat jamak dalam fiha di dalamnya, yang maknanya di Nailur Raja disampaikan bahasanya syarat bolehnya jamak takdim yang kedua adalah niatul jam'i, niat jamak fi ula sholataini, di sholat yang pertama dari dua sholat yang hendak dikerjakan. Walau meskipun niat jamaknya ini ma'as salami berbarengan dengan ucapan salam dari sholat yang pertama. Nah, kenapa perlu niat tamyizan li taqdimil masru'i, dalam rangka membedakan jamak takdim yang masru' min ghairihi dengan jamak takdim yang tidak masru'. Nih, apa yang dimaksud dengan jamak takdim yang tidak masyru'? Penjelasannya bisa kita jumpai di Kasifatus Saja Sarah Safinatun Najah karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala. Beliau mengatakan bahasanya syarat boleh jamak takdim yang kedua adalah niat jamak fiha dalam sholat, yaitu sholat yang pertama sebelum salam, minha dari sholat yang pertama. Litamyizi taqdimil masru', untuk membedakan jamak takdim yang disyariatkan dengan yang tidak disyariatkan, yaitu ani taqdimi sahwan au abathan, yaitu jamak takdim karena lupa dan kelalaian. Ini tidak ada kesengajaan untuk jamak takdim, au abathan atau jamak takdim namun main-main. Maka di Kasifatu Saja dijelaskan bahasanya yang dimaksud dengan jamak takdim yang tidak masruk seandainya ada orang yang melakukan jamak takdim karena lupa atau karena main-main. Ya, wal afdalu qarnuha bitaharrumi, dan yang terbaik adalah niat jamak tersebut berbarengan dengan takbiratul ihram khujan minal khilafi, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama yang mengharuskan niat jamak pada saat takbiratul ihram. Kemudian kita lanjutkan pada fasal berikutnya, syurutu jam'i ta'khiri, syarat jamak ta'khir ada dua. Al-makna artinya syarat yang disyaratkan untuk bolehnya jamak takdim, jamak ta'khir bisafaril qasri, ketika safarnya adalah safar qasar bagi musafir. Wa antusala adzuhru, jamak takhir artinya salat duhur dikerjakan di waktu asar dan salat maghrib dikerjakan di waktu isya. Syaratnya ada dua. Sedangkan jamak takhir karena hujan, fala yajuzu, tidak boleh bihalin sama sekali. Maka kalau jamak karena safar, maka syaratnya ada dua. Yang pertama, niat takhir waqad baqiya, dan masih tersisa min waqtil ula, waktu sholat yang pertama, ma yasa'uha, yang cukup untuk mengerjakan sholat yang pertama. Artinya syarat bolehnya jamak takhir yang pertama adalah niat. Wal baqi min waqti dhuhri in akharaha, dan al baqi yang tersisa dari waktu zuhur jika dia mau mentakhir zuhur, atau yang tersisa dari waktu maghrib jika dia mau mentakhir maghrib, ma yasauha kullaha, telah waktu yang cukup untuk mengerjakan zuhur dan atau untuk mengerjakan maghrib. Jika dia mau jika dia niatnya jamak tanpa qasar, maka cukup untuk sholat duhur secara qasar. Dan jika dia jamak takhirnya nanti rencananya tanpa qasar, maka waktu yang tersisa adalah waktu yang pada saat pasang niat, itu waktu yang tersisa dari sholat waktu duhur adalah cukup untuk sholat duhur tanpa qasar. Inilah pendapat yang mu'tamad menurut Ar-Ramli. Sedangkan pendapat yang mu'tamad yang bisa jadi pegangan dalam mazhab menurut Ibnu Hajar Al-Haytami telah mencukupkan diri dengan pasang niat sebelum habisnya waktu yang pertama, meskipun hanya sekedar seukur satu rakaat. Maka kalau Ibnu Hajar Al-Haytami syaratnya ringan. Maka jamak takhir harus ada niat takhir, dan niat takhirnya boleh di akhir waktu sholat yang pertama. Sekedar cuma sekedar bisa untuk satu rakaat. Itu sudah cukup untuk pasang niat takhir menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Berbeda dengan Ar-Ramli. Maka seandainya dia tinggalkan niat tersebut, maka jadilah sholat yang pertama di waktu yang kedua itu statusnya qadha. Dan orang tersebut berdosa jika tahu dan sengaja, dan sengaja tidak berniat di waktu yang pertama. Tahu dan sengaja, maka berdosa. Jika tidak, maka tidak dosa. Kemudian syarat yang kedua, uzurnya masih awet, masih ada, masih eksis sampai selesainya jamak. Artinya syarat bolehnya jamak takhir yang kedua, safar itu masih eksis, status musafir itu masih eksis, masih ada sampai selesainya sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Fa'ilam yadum ilaihi, namun jika udurnya itu tidak awet sampai selesainya sholat yang kedua, karena dia berubah menjadi mukim di tengah-tengah sholat, maka jadilah sholat yang pertama yaitu dzuhur dan maghrib qadha'an, statusnya qadha. Jadi seandainya jadi mukim di tengah-tengah sholat, karena dia sholatnya di kapal, di perahu. Maka pada saat di tengah-tengah sholat yang kedua, kapalnya sampai dermaga, sudah bersandar di dermaga, dan rumah orang tersebut ya di daerah situ. Maka dalam kondisi ini sholat yang pertama itu statusnya qadha. Kemudian perlu diketahui bahasanya jamak sholat dalam madhab Syafi'i sebabnya cuma, yang resmi madhab Syafi'i sebabnya cuma dua. Safar dan bagi musafir, dan hujan bagi mukim. Tidak ada jamak sholat selain dua alasan ini dalam al-madhab resminya madhab Syafi'i. Namun Imam Nawawi punya ikhtiar. Ikhtiar itu pendapat personal setelah satu ulama madhab menyelisihi resminya madhab. khatimah. Ikhtar An-Nawawi, Imam Nawawi punya ikhtiar pendapat individu atau personal, demikian juga selain An-Nawawi yang membolehkan jamak salat karena sakit. Ya, sebenarnya kalau resminya mazhab Syafi'i tidak boleh jamak salat karena sakit. Orang yang sakit salatnya di waktunya masing-masing. Ya, tidak boleh jamak. Itu kalau mengikuti mu'tamadnya mazhab. Namun Imam Nawawi punya pendapat personal yang membolehkan jamak karena sakit. Dan jamak bagi orang yang sakit boleh jamak takdim asalkan memenuhi syarat jamak takdim, dan boleh juga jamak takhir asalkan memenuhi syarat jamak takhir. Dan bolehnya jamak salat karena sakit adalah mazhabnya Imam Ahmad. Dan mereka membuat parameter sakit yang membolehkan jamak. Tidak asal sakit boleh jamak. Namun yang membolehkan, namun sakit tertentu yang membolehkan jamak. Nah, sakit seperti apa? Ma yasyuku ma'ahu, menyulitkan manakala dia dalam kondisi sakit seperti itu mengerjakan semua sholat fardu di waktunya masing-masing. Masa kota dengan satu kesulitan yang membolehkan baginya untuk duduk dalam rangka mengerjakan sholat fardu. Ini kesulitannya tidak sembarangan kesulitan. Kesulitan tersebut adalah kesulitan yang membolehkan duduk. Ini sholat sambil duduk. Kemudian fasal selanjutnya ini adalah tentang sholat qasar. Ini syarat qasar ada 7. Qasar artinya salat fardu yang rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat dikerjakan hanya 2 rakaat. Maka salat qasar hanya untuk rubaiyah. Hanya untuk salat fardu yang jumlah rakaatnya dalam kondisi normal adalah 4 rakaat. Ya, tidak ada qasar untuk salat yang 3 rakaat yaitu salat maghrib. Tidak ada qasar untuk salat subuh yang sunaiyah yang jumlah rakaatnya 2. Hanya untuk rubaiyah. Ini salat fardu yang jumlah rakaatnya 4. Wal makna artinya syarat yang dipersyaratkan untuk bolehnya qasar bagi musafir ada 7. Dan jika ditambahi 4 yang tidak disebutkan oleh penulis, jadilah total syarat boleh qasar ada 11. Nah, ada 4 yang tidak disebutkan di matan Safinah. 4 tersebut adalah yang pertama, qasdu maudu'in ma'lumin, bersengaja untuk pergi ke tempat tertentu. Maka kalau perginya itu mengembara dan berkelana, nah, tidak ada tempat yang tertuju, tidak ada tempat tertentu yang dituju. Mau pergi kemana mas? Ya, saya ingin berkelana, menghilangkan sumpek. Ya, tidak ada tempat tertentu yang dituju. Maka menurut Syafi'iyah orang ini tidak boleh qasar, meskipun dia jalan-jalannya sudah jauh sekali. Dan tempat tertentu ini boleh bil jihad, boleh cuma sekedar arah, tanpa nyebut nama tempat tertentu. Misalnya mau pergi, di sini disebutkan pergi ke India. Indianya mana? Tidak tahu. Tidak boleh. Yang penting ada daerah tertentu atau arah tertentu yang dituju. Kemudian yang kedua adalah menjaga diri dari hal-hal yang meniadakan niat qasar selama dia sholat. Maka selama sholat tersebut tidak boleh ada niat itmam, niat untuk tidak qasar. Tidak boleh juga ragu-ragu untuk mengalami ragu-ragu pada niat qasarnya. Kemudian syarat yang ketiga, boleh qasar dalam madhab Syafi'i adalah safarnya itu adalah safar untuk tujuan yang benar, tujuan yang ada tujuannya, dan tujuannya tujuan yang diakui dan dibenarkan oleh syariat. Semacam tujuan safarnya haji, tujuan safarnya berdagang mukulaan di tempat tersebut. Kemudian di sini di Nailul Raja disampaikan, tidak diakui sebagai tujuan benar dalam safar manakala tujuannya adalah tamasya dan jalan-jalan at-tanazzuh, wisata. Kalau tujuannya wisata, menurut penulis Nailul Raja, ini bukan tujuan yang dibenarkan. Karena tidak ada apa-apa yang mau dilakukan, cuma mau duduk di situ makan-makan gitu. Tidak ada tujuan ya, tertentu yang mau dilakukan di situ, mau kulaan atau mau apa, tidak ada. Demikian juga manakala tujuannya adalah ru'yatul bilad, cuma jalan-jalan, lihat-lihat. Ini dua hal ini dinilai oleh penulis Nailul Raja sebagai bukan tujuan yang dibenarkan, sehingga tidak boleh kosor. Tidak boleh kosor. Catatan kaki kalau di cetakan yang kita baca, yang dikutip oleh penulis Nailul Raja itulah pendapat yang mu'tamad menurut Ar-Ramli. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau membedakan antara tanazzuh wisata dengan ru'yatul bilad, dengan jalan-jalan. Maka kalau tanazzuh wisata, fa'tabarahu ghardan sahihan, beliau nilai sebagai tujuan yang benar. Ya juzu lahul qasru ma'ahu, boleh qasar. Bikhilafi ru'yatil bilad, lain hanya kalau tujuannya adalah lihat-lihat, jalan-jalan. Maka itu dinilai sebagai bukan tujuan yang benar. Maka yang tertulis di Nailul Raja ini adalah pendapat yang mu'tamad menurut Ar-Ramli. Tujuan wisata, datangi satu tempat cuma untuk makan-makan di situ, senang-senang di situ, main-main di situ, cuma mau sepak bola di situ. Nah, family gathering atau teman-temannya, sampai safar, ini tidak boleh kosong. Demikian juga menurut Ar-Ramli, manakala safarnya adalah ru'yatul bilad, untuk lihat-lihat dan jalan-jalan. Maka itu cuma untuk muter-muter, mau keliling tanah Jawa, cuma tujuannya apa? Keliling, keliling Jawa pakai sepeda ontel, cuma lihat-lihat saja, tidak ada, cuma sekedar ru'yatul bilad. Untuk lihat-lihat saja, maka ini, maka meskipun ngontel, capek keliling tanah Jawa, tidak boleh kosor sepanjang keliling Jawa, tidak boleh kosor. Kalau untuk ru'yatul bilad tadi, tidak boleh kosor, baik menurut Ar-Ramli ataupun menurut Al-Haytami. Yang diperselisihkan adalah tujuan tanazzuh, wisata. Kalau wisata diperselisihkan, menurut Ar-Ramli tidak boleh kosor, menurut Ibn Hajar Al-Haytami boleh kosor. Kemudian syarat yang keempat adalah melewati benteng kota jika dia tinggal di negeri yang ada bentengnya, ataukah imron ataukah umron, yaitu rangkaian bangunan, fi ghairiha, untuk selain negeri yang dikelilingi benteng. Maka di sini ada kapan berstatus musafir dan kapan boleh mengambil hak-hak musafir. Kalau nanti sebagaimana nanti akan dijelaskan di poin 1 dari matan Safina, Seorang itu dikatakan musafir ketika target tujuannya, target tujuannya antara tempat tinggal dia dengan target tujuan itu 80-an kilo. Nah ini maka dia statusnya musafir. Ya, karena tujuannya kurang lebih 80-an kilo. Non kapankah boleh mengambil hak-hak musafir semisal qasar? Jawabannya adalah ini dia baru boleh ngambil setelah keluar dari negerinya. Nah, apa yang dimaksud dengan keluar dari negerinya, keluar dari daerahnya? Maka tadi disampaikan kalau negerinya, kotanya itu ada betengnya, beteng yang mengelilingi. Maka begitu keluar beteng, dia sudah teranggap keluar dari daerah domisilinya atau negerinya. Tapi kalau kota tersebut kota yang tidak ada betengnya, kota yang tidak ada betengnya, maka tolak ukurnya adalah setelah dia keluar dari daerah pemukiman, rumah-rumah hunian dan pemukiman. Maka selama dia masih ketemu rumah pemukiman masih itu, ya masih belum boleh qasar. Sampai dia keluar dari rangkaian rumah-rumah pemukiman, ketemu sawah terhampar, ketemu hutan jati, ketemu atau hutan yang lainnya tidak ada, sudah habis rangkaian pemukiman. Nah, baru di situ mulai boleh mengambil hak-hak musafir semisal qasar, semisal jama' dan yang lain. Atau batal puasa jika siang hari bulan Ramadan dan teman-temannya. Dan seiring perkembangan kota, wah ini maka rangkaian bangunan bersambung itu semakin memanjang. Semakin ketemu, semakin enggak ketemu daerah yang putus. Sawah-sawah sudah berganti bangunan pemukiman. Maka ini masih ketemu rumah. Tidak ketemu sawah terhampar, tidak ketemu hutan, tidak ketemu bula. Maka belum boleh kosor. Belum boleh kosor. Sampai ketemu bula, nanti baru boleh mulai kosor. Ini itu 4 tambahan. Kembali ke matan Safina. Maka syarat yang pertama salat boleh qasar yang pertama adalah safarnya itu 2 marhalah. Yang dimaksud dengan 2 marhalah adalah 2 hari yang hari tersebut hari yang proporsional, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ini harinya hari standar. Dan yang dihitung dalam 2 marhalah itu 2 marhalah untuk zahaban, kegiatan pergi saja. Dengan perjalanan hewan yang diberi beban bil ahmal, dengan sejumlah beban. Ma'tibar dengan menghitung al-hati, menurunkan beban watirhal dan memasang rahal, memasang pelana untuk melanjutkan perjalanan. Jadi 2 hari tersebut istirahat dihitung bagian dari 2 hari. Maka menghitung juga an-nuzul, singgah untuk mengerjakan sholat, makan, minum ataupun istirahat, al-adah menurut hukum kebiasaan. Ukurannya jika pakai jarak di masa silam di sini sampaikan 48 mil hasyimi. 1 mil hasyimi sama dengan 6000 hasta menurut pendapat yang paling kuat. Ibn Abdul Bar Al-Maliki menilai yang benar 1 mil hasyimi adalah 3500 hasta, dan ini pendapat beliau disetujui oleh As-Samhudi. Bagaimana artinya syarat bolehnya qasar bagi musafir yang pertama, safarnya untuk kegiatan dahaban pergi itu 2 marhalah. Maka 2 marhalah itu untuk sekali jalan, bukan jalan dan pulang, tidak, namun sekali jalan saja. Maka tadi disampaikan dua marhalah kurang lebih 80-an kilo. Di Ghoyatul Munah disampaikan kalau untuk pakai kilometer dua marhalah itu menurut Ghoyatul Munah tis'un wa thamanuna kilometron wa arba'una mitron, 89 kilometer plus 40 meter, 89 kilometer, kurang lebih 89 kilometer ditambah 40 meter. Maka jika jarak safar seseorang ini, sekali berangkat ini dengan ukuran ini, maka itulah safar panjang, safar panjang yang membolehkan untuk mengambil hak-hak musafir semacam qasar sholat dan yang lain, seperti batal puasa. Nah, kemudian syarat yang kedua, safarnya adalah safar yang mubah. Yang dimaksud dengan mubah ini bukan maksiat, sehingga sama dengan jaiz. Ya, karena jaiz itu salah satu maknanya secara fikih adalah bukan haram, sehingga mencakup safar wajib semacam safar untuk bayar utang, safar mandub, safar yang dianjurkan yaitu safar untuk silaturahim. Tentu maksudnya silaturahim yang hukumnya dianjurkan. Semacam ke tempat sepupu, ini anak paman atau anak bibi dan yang lain. Atau safarnya mubah semacam safar untuk dagang. Atau safar makruh semacam safar sendirian di tempat sepi. Atau termasuk safar yang makruh manakala perdagangannya perdagangan yang makruh. Di sini disebutkan contoh perdagangan yang makruh adalah yaitu safar dagang untuk kulaan kain kafan mayit. Walman artinya syarat bolehnya qasar bagi musafir yang kedua, safarnya adalah safar yang jaiz menurut sangkaan si musafir. Maka tidak boleh qasar kalau safarnya safar maksiat. Ini safar maksiat itu ada dua macam. Yang pertama, ma'an sya'ahu maksiatan min awwalihi. Ini, maka dia berniat melakukan maksiat sejak tujuan maksiat. Ini, berniat untuk maksiat di tempat tujuan. Min awwalihi, sejak awal safar. Yang kedua, atau dia ubah safarnya menjadi safar maksiat setelah pada asalnya dia memulai safar dengan niat yang bukan maksiat. Nah, kalau sejak awal safar itu memang niatnya maksiat, maka bahasa fikihnya disebut asyan bis safar. Ya, maka dari Jogja safar ke Jakarta tujuannya nyuap anggota dewan. Ya, memang dari awal tujuannya niat nyuap anggota dewan. Maka ini safar maksiat. Safar asyan bis safar. Contoh yang kedua, awalnya awal keberangkatannya bukan niat maksiat, dan sampai sana berniat diubah statusnya jadi maksiat. Maka ini disebut asyan bis safar fis safar. Untuk safar maksiat jenis yang pertama, ini, jika dia tobat, ini, maka boleh qasar in kana baqi safarihi marhalataini. Jika yang tersisa dari safarnya masih dua marhalah, masih 80-an kilo. Ini mau ke Jakarta untuk melakukan maksiat, ini nyuap anggota dewan. Nah, sebelum sampai Jakarta insaf, enggak jadilah. Nah, tapi tiketnya sudah ini sudah kebeli ya. Naik mobil misalnya, naik kereta misalnya. Ini mau tidak mau enggak mungkin keretanya berhenti di sini ya. Maka jarak antara dia dengan tempat tujuan ketika tobat itu masih dua marhalah. Nah, maka boleh qasar. Sedangkan untuk kasus yang kedua, boleh qasar mutlaqan tanpa melihat jarak. Karena memang pada awalnya tujuannya bukan maksiat, cuma diubah jadi tujuan maksiat. Ya, kemudian ada istilah lagi, ada istilah yang lain yang terkait, itu seandainya musafir itu melakukan maksiat fis safar ketika dia safar bi ghairi safar, namun bukan niat awal, mak di tengah-tengah safar maksiat. Semacam ada orang safar untuk dagang, untuk kulaan. Kemudian saat dagang untuk kulaan itu dia melakukan maksiat, pengin khamr, kemudian beli khamr kemudian diminum. Maka di safar tersebut dia bermaksiat dengan minum khamr. Maka tujuan safarnya safar yang mubah. Ini mau kulaan atau mau kulaan atau yang lainnya. Kemudian naik bis. Ternyata setelannya dangdut koplo. Kemudian ikut nonton dan menikmati. Nah, ikut nonton dan menikmati. Maka itu namanya maksiatnya fisafar. Wisamahina idin, pada saat itu dinamailah safarnya secara fikih disebut dengan asyan fisafar. Maka kalau statusnya asyan fisafar, jazalahul qasru, boleh qasar. Boleh qasar. Karena tujuannya kulaan. Cuma nonton dangdut koplo selama di jalan. Ya, di awal bukan berniat nanti mau menikmati dangdut koplo selama perjalanan dan sengaja cari bis yang seperti itu misalnya. Nah. Maka tujuan safarnya tujuan yang tidak masalah. Kemudian dia tergoda setan, kemudian lalu melakukan maksiat. Nah, ini namanya asyan fis safar, boleh qasar, boleh batal puasa kalau itu Ramadan dan yang lain. Syarat yang ketiga adalah mengetahui bolehnya qasar. Maka syarat bolehnya qasar yang bagi musafir yang ketiga adalah punya ilmu bolehnya qasar menurut syariat. Maka seandainya qasarnya itu ikut-ikutan tidak sah. Fala ra'a an-nasa, maka jika dia lihat banyak orang kok mengqasar salat, akhirnya ikut-ikutan qasar bareng dengan yang lainnya, jahilan dalam keadaan tidak tahu ini salat apa sebenarnya. Namun orang-orang pada begini ya saya begini, maka salatnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, niat qasar saat takbiratul ihram. Maka syarat yang keempat bolehnya qasar bagi musafir, niat qasarnya itu berbarengan dengan takbiratul ihram secara yakin. Wa misluh dan semisal itu ma fi ma'nahu, yang semakna dengannya kasolati safar awi zuhri rokatain, semacam solat safar atau zuhur dua rokaat. Maka semisal niat qasar ma fi ma'nahu, niat-niat yang lain yang semakna, niat yang dia pasang di hatinya bukan niat qasar namun niat solat safar, solatnya musafir. Atau yang terpetik di hatinya niat duhur dua rakaat, maka sudah sama. Kemudian yang kelima, solat yang dikosor adalah solat yang jumlah rakaatnya dalam kondisi normal 4 rakaat. Maka syarat bolehnya kosor bagi musafir yang kelima, solat yang ingin dikosor adalah solat rubaiyah, solat yang jumlahnya 4 rakaat yaitu duhur, asar dan isya. Tidak ada kosor untuk solat sunaiyah, solat yang cuma 2 rakaat yaitu subuh, atau solat thulathiyah, solat yang jumlah rakaatnya 3 rakaat. Maka tidak boleh mengqasar solat maghrib menurut as-sahih, pendapat yang benar. Kemudian terus menerus berstatus safar sampai selesainya qasar. Maka syarat bolehnya qasar bagi musafir yang keenam, safar itu terus menerus berlangsung secara yakin di semua solat, dari awal solat sampai akhir solat. Maka seandainya dia sholatnya itu di perahu, lantas perahu itu sampai ke daerah yang di daerah tersebut tidak boleh baginya qasar, atau ragu-ragu sudah sampai ke negerinya ataukah tidak perahu ini, atau dia telah pasang niat untuk tinggal domisili di situ, atau ragu-ragu tentang niatnya, maka dia tidak boleh qasar, wajib itmam. Dan syarat yang ketujuh untuk bolehnya qasar, musafir ini tidak bermakmum bimutimmin dengan orang yang dengan imam yang dia sholatnya itmam, yang sholatnya tidak qasar. Fi juz'in min sholatihi, di satu pun bagian dari sholatnya. Maka syarat bolehnya qasar bagi musafir yang ketujuh, si musafir ini tidaklah bermakmum di satupun bagian dari sholatnya dengan orang yang sholatnya itmam, sholatnya tidak qasar. Yang orang tersebut tidak qasar saat dia bermakmum dengan padanya. Nah, kapan itu? Wa in dhannahu musafira, dengan dia menyangka kalau orang ini musafir, maka dia bermakmum dengannya. Au tabayyana ba'da tabayyunin, atau telah jelas setelah cari kejelasan itmamuhu, ternyata dia itmam. Lah, maka la qablahu, bukan sebelumnya. Tersambungnya au tabayyana kaunuhu muhdisa. Ternyata tabayyana, diketahui secara yakin ternyata orang tersebut berhadas atau membawa najis, meskipun bermakmum dengan orang tersebut cuma sesaat, dan termasuk seperti orang yang itmam, orang yang diragukan dia musafir ataukah bukan, meskipun ternyata bana, jelaslah diketahui ternyata dia adalah musafir yang qasar. Maka seandainya dia sangka makmum imamnya ini musafir, dan namun dia ragu-ragu dalam fi niyati al-qasra, dalam niat qasarnya, wa nawahu, dan dia meniatkannya atau membuat niat menggantung semacam mengatakan jika imam ini qasar maka saya qasar,